طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حاضرين مسجد جماعة مسجد عمر بن الخطاب، سلاتاو باتو جاجر، باندونغ، كوباتن باندونغ بارات، يا الله muliakan. Para pendengar beberapa radio sunnah di mana saja Anda berada, Radio Tarbiyah Sunnah, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio RBK dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang neraka sebagai bagian dari penjelasan tentang rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan kita sedang berbicara tentang neraka. Salah satu keyakinan tentang neraka yang wajib kita yakini, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, adalah neraka itu kekal dan abadi. Kekal dan abadi pula para penghuninya. Ahli surga kekal, ahli neraka juga kekal. Dan ini dijelaskan oleh banyak ayat di dalam Al-Quran. Seperti Al-Quran Surah At-Taubah 110, At-Taghabun ayat 9, lafadznya sama, khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Para ahli surga kekal dalam neraka selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang besar. La yamassuhum fiha nasbun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka itu di dalamnya, dalam surga, tidak mengalami kelelahan. Padahal enggak pernah tidur loh. Kalau kita di dunia tidak tidur, lelah. Kenapa? Karena lemahnya kita, organ-organ tubuh kita tidak bisa diforsir, perlu istirahat. Kalau enggak istirahat, ya lelah, ngantuk, tidur. Untuk pemulihan. Itu di dunia. Di akhirat kita enggak mengalami kelelahan. Sehingga tidak tidur. Karena tidur merugikan ketika kita harus bersenang-senang. Di surga itu hanya ada kesenangan. Istirahat seperti tidur dari kesenangan sebuah kerugian. Allah menyatakan bahwa para ahli surga tidak dikenai kelelahan. Wa ma hum minha bimakhrajin. Mereka juga tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam surga tersebut. Mereka juga tidak lagi mengalami kematian seperti yang teralami di dunia. Kalau sekuat-kuat orang di dunia, sesehat-sehat orang, kemampuan organ tubuh kita ada batasnya. Lama-lama menurun, menurun sampai enggak bisa beroperasi, enggak bisa berfungsi sama sekali. Organ vital seperti jantung, seperti hati, paru-paru, suatu saat semuanya akan berhenti. Matilah orang. Di akhirat, di surga enggak ada kematian. Selain kematian pertama yang dialami di dunia. Allah berfirman, La yadukuna fiha al-maut illa al-mautatal ula. Wa waqahum azab al-jahim fadlam min rabbik dhalika huwa al-fawzul azim. Mereka ahli surga tidak lagi mengalami kematian di dalam surga, kecuali kematian yang teralami dulu di dunia. Allah menjaga mereka dari azab neraka jahim. Itulah karunia dari Allah dan itulah keberuntungan yang besar. Itu ahli surga. Demikian juga ahli neraka, mereka itu kekal di dalamnya. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa 168 sampai 169. Innal ladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang zalim, Allah tidak mengampuni mereka. Maksudnya orang yang kekafiran dan kezalimannya itu terbawa mati, tidak ditobati sebelum matinya. Sampai matinya dalam keadaan kafir, dalam keadaan zalim. Zalim yang dimaksud di sini syirik, zalim terbesar. Orang yang kafir dan zalim, zalim di sini musyrik. Allah tidak mengampuni mereka dan tidak menunjuki mereka kepada jalan jalan keselamatan, kecuali jalan menuju neraka jahannam. Mereka kekal di dalam neraka jahannam itu selama-lamanya. Ada khalidina fiha, ada abada. Khalidina, mereka kekal. Abada, selama-lamanya. Abada ini ta'kid, menguatkan kalimat khalidina fiha. Ya kekal, ya selama-lamanya. Hanya kekal saja itu sudah selama-lamanya. Ditambah kata abada, abadi selama-lamanya. Ya, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka itu tidak akan pernah bisa keluar dari neraka walaupun sedetik. Bahkan bukan hanya tidak bisa keluar, azab untuk mereka tidak dikurangi, tidak diringankan, tidak diturunkan walaupun sedetik. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Fatir 36 dan 37, kata Allah, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ أَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجَزِي كُلَّ كَفُورُ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir. Kata Allah, dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahannam tidak ditetapkan kematian bagi mereka di dalamnya. Walaupun disiksanya habis-habisan, yang bila dialami di alam dunia mah pasti mati atuhnya. Tapi ini di akhirat. Disiksa sehebat apapun sampai hancur seluruh bagian tubuhnya. Sampai liver, hati, jantung mereka pun terbakar, sampai ke tulang sumsum mereka juga semuanya terbakar. Allati tatali'u 'alal afidah. Api itu masuk menembus ke jantungnya. Tapi mereka tidak mati. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan tidak diringankan sedikit pun dari azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang kafir. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka tersebut. Apa teriakannya? Mereka bilang, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, hidupkan lagi kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Yang berbeda dengan amal yang dahulu pernah kami lakukan. Jadi dahulu ketika di dunia, dunianya masih ada, belum kiamat, orang kafir itu cuma tunggul dirurut, Catang dirumpak, segala dilabrak, membabi buta. Seluruh perintah diabaikan, seluruh larangan dilanggar. Itu ketika di dunia. Di akhirat masuk neraka, kata mereka, ya Allah keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami ke dunia, kami janji akan apa? Beramal soleh, enggak akan kafir lagi, enggak musyrik lagi, enggak maksiat lagi, enggak melakukan dosa, pelanggaran apa-apa lagi. Itu janji mereka. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur panjang kepada kalian waktu yang cukup untuk mengambil pelajaran? Berapa tahun, berapa puluh tahun dulu kalian hidup? Masa puluhan tahun enggak cukup untuk menyerap pelajaran? Waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Kalau zaman baheula mah pemberi peringatan teh para nabi dan para rasul. Setelah nabi terakhir wafat, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ada enggak pemberi peringatan kepada manusia setelah wafatnya nabi? Ada, para ulama, para sahabat, para ulama, para dai, para ustaz yang menyampaikan ayat-ayat Allah melanjutkan tugas pokok para nabi. Berdakwah, memberi peringatan. Awas jangan melanggar larangan. Awas jangan mengabaikan perintah. Awas jangan membuat Allah murka. Dan seterusnya. Itu pemberi peringatan. Nah, bukankah dulu waktu kalian di alam dunia itu pernah didatangi pemberi peringatan? Tapi kalian itu malah benci, malah memusuhi, malah menuduh dasar orang sesat. Gitu tuh. Allah berfirman dalam salah satu ayat dalam surah Al-Mulk, ya, dalam surah Al-Mulk Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alam ya'tikum nadhir, qalu bala walakin kadzabna. Apakah dulu datang pemberi peringatan kepada kalian? Dijawab, iya, tapi kami mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai. Kami dulu berkata, ah, Allah mah tidak menurunkan apapun. Terus in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian mah tiada lain kecuali kelompok sesat. Kepada para ustaz, para dai nyebutnya kelompok sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu mah berada dalam kesesatan yang besar. Hanya karena para da'i itu mengajarkan ajaran yang bertolak belakang dengan kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, kultur budaya mereka. Disebut nate ini mah atau tutungkusan tika luhur tika ruhun orang baheula. Tutungkusan tenaunnya. Warisan dari nenek moyang kita dahulu, jangan ditinggalkan bisi kualat, kan gitunya. Meninggalkan warisan kebiasaan nenek moyang takut kualat, meninggalkan, mengabaikan perintah Allah mah tidak takut. Jadi kepada orang yang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis disebut orang sesat. In antum illa fi dolaring kabir, dasar sesat. Kan gitu tuh. Itu waktu di dunianya. Allah menyatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian, umur waktu yang cukup untuk mengambil pelajaran bagi orang yang bisa dan mau mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Lalu kata Allah, fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Sekarang rasakan nih azab yang pedih. Dan tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut, ya. Nah, kondisi mereka di neraka disebut di dalam bahasa yang keren hirup tenet paeh tehos. Itu susah terjemahannya ya. Hirup tenet paeh tehos. Tidak disebut hidup. Wah, mereka itu sudah mengalami penyiksaan yang luar biasa dahsyatnya. Seperti tidak hidup, tidak ada kenikmatan, kesenangan hidup walau sedetik. Disebut mati, mereka bergerak teriak-teriak merasakan sakitnya itu azab. Mereka tidak hidup, tidak juga mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'la 11-13, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَ الَّذِي يَسْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Ya, akan dijauhkan dari surga al-ashqa. Al-ashqa itu orang-orang yang binasa, orang-orang kafir, dijauhkan dari surga. Alladzi yasla an-naral kubra, yang akan masuk ke dalam neraka yang dahsyat. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalam neraka itu, tapi juga tidak hidup. Disebut hidup, enggak ada mereka matuh. Jeritan, berteriak-teriak kesakitan, mengalami azab yang dahsyat. Disebut mati juga tidak ada merasakan, ya. Itu mereka tersiksa dalam keadaan abadi selama-lamanya. Tak ada masa akhirnya. Tidak ada pernah berhenti. Jangankan berhenti tadi, sedikit saja istirahat tidak ada. Di alam dunia dahulu, waktu Indonesia dijajah sama Belanda, sama Jepang, sama Inggris, ada kerja paksanya, rodi. Nggak dibayar, cuma dikasih makan. Tapi ada istirahatnya. Ya, malam hari mereka istirahat tidur. Lumayan. Walaupun menderita luar biasa. Nah, tapi di neraka nggak ada istirahatnya. Dan selama-lamanya abadi. Waliyadzubillah. Kenapa mereka tidak mati? Karena sebelum mereka, ya, menyadari dan mengetahui keabadian mereka di dalam neraka, kematian itu sendiri sudah disembelih dan mati. Kematiannya sudah mati. Kalau kematian sudah mati, tidak akan ada lagi mati, karena matinya sudah mati. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasalam, yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah fayunadi munadin ya ahlal jannah fayas ra'ibuna wa yanduruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadzal maut وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Kata Nabi SAW, nanti kematian akan didatangkan dalam bentuk kambing yang bertanduk. Jadi ada surga, ada neraka. Ahli surga sudah masuk ke surga, ahli neraka sudah masuk ke neraka. Di tengah-tengah antara surga, didatangkan satu ekor kambing besar bertanduk. Kambing itu adalah simbol dari kematian. Kematian diwujudkan dalam bentuk seekor kambing yang besar. Lalu malaikat yang ditugaskan untuk membawa kambing di tengah-tengah antara surga dan neraka itu berkata, wahai ahli surga. Ahli surga teh dipanggil begitu. Berdesak-desakan melihat ke arah suara. Lalu melihat. Kata malaikat, kalian tahu enggak kambing ini apa? Dijawab, ya kami tahu ini kematian. Semua mereka pernah melihatnya di saat mereka mati. Tahu ini teh simbol dari kematian. Hei ahli neraka, kalian tahu enggak apa ini? Tahu, itu adalah kematian. Lalu disembelihlah kambing itu dan mati. Kambing itu teh apa tadi? Kematian. Kematiannya sudah disembelih dan mati. Kematiannya sudah mati. Karena sudah mati, matinya sudah mati. Tak ada lagi mati setelah itu karena matinya sudah mati. Maka kata malaikat yang ditugaskan, hei ahli surga, sekarang kalian abadi, kekal. Tak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, sekarang kalian kekal abadi, tak ada lagi kematian. Maka ahli surga yang ketika masuk surga itu sudah senang, sudah berbahagia dengan segala kenikmatan yang tak terbayangkan sebelumnya, mendengar bahwa mereka tidak mati lagi di surga, tambah bahagia, tambah senang, tambah gembira. Wah, ini senang-senangnya abadi, enggak pernah merasakan kematian lagi. Dan salah satu di antara yang lebih membahagiakan, tak ada kebosanan. Kalau di kita di dunia, sesenang apapun, sebahagia apapun, monoton gitu ya, pasti ada rasa apa? Bosan. Cok makan. Apa yang paling enak? Makan apa yang paling enak? Makan daging. Coba tiap hari pakai daging. Enak bosannya. Apa sih yang menyenangkan di dunia? Tidur umpamanya. Seneng ya tidur. Tidur teh enak itu kalau sedang ngantuk, sedang capek. Tidur itu enak. Sok seharian tidur tuh. Siang dan malam apa yang terjadi? Liur, pusing. Terkena oleh penyakit insomnia. Apa insomnia teh? Gak bisa tidur nantinya, itu penyakit ya. Coba, apalagi umpama yang menyenangkan, oh plesir kemarin, tiap hari coba plesir. Dah itu bosan ya, itu di dunia. Coba kalau umpama kita belum punya uang, kita ngebayangkan kalau saya punya uang malah segala dibeli. Makan di restoran termewah sedunia, tidur di hotel bintang 7 ngarah liur. Itu pikiran orang yang tidak belum punya uang, diberi keuangan yang melimpah em-eman. Ya, sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, segala dibeli. Setelah itu dia menderita. Kenapa? Serba bosan. Dulu mah tukang baso lewat sampai ngiler, pingin baso tapi gak punya uang. Sekali punya sedikit, makan enak luar biasa, ingin nambah tapi gak ada lagi uangnya, kan gitu ya. Setelah kaya raya lihat baso sudah enak ya, kau mau ninggali tukang dagang nama. Restoran mewah dimanapun sudah bosan. Terus makan apa tuh? Bingung mau makan apa. Makan ini bosan, makan itu sudah enggak menyenangkan lagi, ya. Tidur di hotel sudah jenuh dengan kondisi di hotel yang super mewah sudah. Akhirnya menderita. Tidak ada lagi yang bisa menyenangkan dia. Tidak ada lagi yang bisa menggembirakan dia. Itu menderita di tengah kemewahannya. Jangan disangka orang-orang berduit konglomerat yang uangnya tidak habis 10 turunan itu mereka bahagia, mereka senang. Enggak. Kita mah ya enggak punya uang, ingin ini, ingin itu. Wah. Itu masih punya harapan suatu saat bisa kebeli. Pas kebeli nikmatnya luar biasa. Masih banyak kenikmatan yang bisa kita harapkan. Orang-orang kaya enggak ada lagi harapan bisa senang, bisa gembira, bisa bahagia. Semua tersedia. Jangan berprasangka umpamanya duduk di mobil mewah itu pasti menyenangkan. Bosan. Suatu saat ingin jalan-jalan, ingin naik motor, ingin naik angkot. Nah, seperti itu. Tapi gengsi. Sudah bertubrukan dengan gengsi. Tidak ada lagi kesenangan kebahagiaan. Itu di dunia. Di akhirat, bersenang-senang di surga, tidak ada bosannya. Karena kualitas kenikmatan di surga, itu selalu meningkat, meningkat, dan meningkat. Bertambah, bertambah, dan bertambah. Ya. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang abadinya penghuni neraka, abadinya penghuni surga selama-lamanya di dalamnya. Ya. Ada enggak penghuni neraka tapi tidak abadi? Ada. Siapa mereka? Mereka kaum muslimin. Emang ada kaum muslimin yang masuk neraka? Ya ada. Yaitu kaum muslimin yang berdosa besar. Kalau semua muslim termasuk yang berdosa besar semuanya langsung ke surga, enggak ke neraka dulu, enggak adil atuh Allahnya. Berarti menyamakan orang soleh dengan orang salah, orang takwa dengan orang durhaka. Allah menyatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apa mungkin kami menyamakan orang-orang muslim dengan orang-orang yang berdosa? Enggak mungkin menyamakan. Jadi ada orang Islam, yakin Islam benar. Tapi sering meninggalkan kewajiban. Sholatnya belang betong. Terus Ramadan kadang saum, kadang tidak. Ya. Terus larangan Allah seringnya dilanggar. Judi haram, dah senang. Ya, mabuk haram, dan menyenangkan. Zina haram, hobi eta mah, gitunya dan seterusnya dilanggar. Tapi yakin Islam itu benar. Kadang suka sholat, kadang suka saum. Kebaikannya ada, dosanya ada, tapi lebih banyak dosanya. Orang muslim seperti ini wayahna, wayahnya. Apa boleh buat dimasukkan dulu ke dalam neraka? Sampai dosa-dosanya lunas oleh azabnya, oleh siksanya, barulah diambil, diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, oleh para ulama hal ini dibahas di dalam bab ikhraju usatil muwahhidina minan nar, dikeluarkannya para ahli tauhid yang ahli maksiat dari api neraka. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umat Islam. Lalu karena dosanya yang sangat besar, melebihi besarnya pahala, mereka dimasukkan dulu ke dalam neraka. Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Jadi ada kebaikannya, ada pahala, berarti dia muslim. Kalau orang-orang kafir mah enggak ada pahala yang bisa dibawa ke akhirat, enggak ada. Walaupun orang kafir ada melakukan kebaikan di dunia. Nyumbang orang miskin, menolong orang yang membutuhkan. Ada orang kafir yang begitu? Ada, ya. Kadang-kadang melihat kaum muslimin gotong royong membangun masjid, dia ikut. Ikut ambil cangkul, ikut macul, ya, ikut ngaduk, ya. Keluarkan air minum, dia suguhkan kepada yang kerja bakti membangun masjid. Ada yang begitu. Itu kebaikan apa bukan? Ya, kebaikan. Sampai enggak pahalanya ke akhirat? Enggak. Allah balas di dunia dengan rizki yang melimpah, dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan popularitas, dengan ditolong lagi oleh kaum muslimin dalam kehidupan di dunia ini. Pokoknya dengan banyak kebaikan Allah balas di dunia. Kenapa? Agar di akhirat tidak ada lagi kebaikan yang tersisa. Yang tersisa hanyalah dosa. Kalau umpama orang itu mau mati, orang kafir mau mati, tapi ada kebaikan yang belum Allah balas ketika hidupnya, belum dibalas, tapi dia masih punya sisa kebaikan yang belum terbalas. Allah balas dengan cara dientengkan, diringankan dari sakaratul maut. Matinya itu enak, tenang, enggak menderita terlebih dahulu. Pleng gitunya langsung khos maut. Mati. Dilihat matinya dalam keadaan tenang. Maka ditulis di nisannya RIP. Pernah lihat RIP? Itu singkatan Rest in Peace, istirahat dalam damai. Padahal sudah masuk ke alam kubur, bukannya istirahat, babak belur. Tapi kadang-kadang Allah entengkan dia, Allah ringankan saat kematiannya. Itu balasan Allah untuk membalas kebaikan orang kafir itu di dunia. Sehingga sampai ke akhirat enggak tersisa satupun pahala, satupun kebaikan yang harus dibalas. Tinggal azab saja itu banyak. Sebaliknya orang muslim di dunia berdosa. Allah tidak ingin dosa ini kebawa ke akhirat. Ditunggu tobatnya enggak tobat-tobat juga. Ditunggu dia melakukan kebaikan yang bisa menghapus dosanya enggak juga. Apa yang terjadi? Allah enggak mau dosa ini kebawa ke akhirat. Maka Allah balas ketika akan matinya, Allah sulitkan kematiannya. Allah berikan penderitaan ketika sakaratul maut dengan penderitaan yang dahsyat. Penderitaannya itu mengurangi dosanya, menghapus dosanya menjelang kematiannya, ya. Yang kematian rasa sakitnya itu berlipat-lipat dibanding yang pernah dia alami selama hidup. Sampai menderita, gugurlah dosa-dosanya, lalu mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya kalau orang sebelum mati ya, menderita dulu puluhan tahun umpamanya, tahunan dia mengalami sakit keras, menderita ya. Jangan dikata dasar itu orang-orang durhaka, matinya juga dipersulit. Kan gitu ya, kita ngomongnya ya. Ya betul dia banyak dosa, tapi dengan diberikan penderitaan yang lama dosanya apa? Terhapus, berguguran. Kalau umpamanya tahunan menderita begitu, banyak dosa-dosa yang berguguran dari dirinya. Sehingga pas mati dosa yang tersisa hanya sedikit. Semoga panjangnya usia itu menambah kebaikan-kebaikan, sabar ketika menderita. Banyak zikir, banyak tobat selama sakitnya. Dia menyadari, saya sakit begini mungkin karena dosa-dosa ya. Allah ingin mengazab saya di dunia dengan sakit yang parah ini. Dia menyadari, lalu bertobat, lalu ridho, ya Allah, apapun yang engkau timpakan kepadaku di dunia yang buat aku menderita, selama itu bisa menghapus murkamu, azabmu di akhirat, saya ridho, ya Allah. Terus dia tersenyum di tengah penderitaannya, ya. Banyak bertobat, banyak berzikir, terus selama sakitnya. Itu bulan berbulan-bulan, itu bertahun-tahun, sampai mati dalam keadaan begitu. Senyum matinya juga. Dosanya itu berguguran. Menghadap kepada Allah dengan membawa sedikit dosa dan banyak pahala. Pahala dari zikirnya selama sakit. Pahala dari sabarnya selama sakit. Pahala dari tobatnya selama sakit. Pahala juga dari keriduan dia kepada takdir Allah selama sakit. Numpuk tuh. Pas menghadap Allah, pas nanti ditimbang antara pahala dengan dosa, dosanya tinggal sedikit, ringan, enteng, pahalanya bertumpuk. Berat ke mana? Berat ke pahala. Wa fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia enggak akan ke neraka walaupun ada dosa yang tersisa. Dosa sedikit yang tersisa terhapus oleh sebagian kecil pahalanya. Sebagian besar pahalanya masih banyak tersisa. Dosanya habis, terhapus oleh kebaikannya yang banyak. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Jadi yang sampai di akhirat hanya tinggal saldo pahala yang tersisa. Banyak sedikitnya pahala yang tersisa ini menentukan tinggi rendahnya derajat dia di surga nanti, ya. Nah, itu orang yang pahalanya lebih banyak. Adapun pahalanya sedikit ringan, wa amma man khaffat mawazinu, orang yang enteng ringan timbangan pahala kebaikannya, berarti yang lebih banyak dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahu enggak apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang panas, api yang menyala. Jadi orang-orang yang muslim ada saldo kebaikan tapi sedikit, dosanya lebih banyak. Coba, apakah kita masuk golongan pertama yang kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, atau dosanya yang lebih banyak daripada pahala? Kita sendiri sebenarnya bisa ngitung sehari-hari yang lebih banyak kita lakukan itu kebaikan apa keburukan, gitu saja, ya. Coba merenung pas bangun tidur apa yang kita lakukan. Terus setelah umpah bangun tidur, kita ke WC, kita berwudu, kita sholat berjamaah di masjid. Setelah itu apa yang kita lakukan umpamanya? Pulang ke rumah, baca Al-Quran, baca zikir pagi dan petang, gitu ya. Itu pahala apa bukan? Pahala. Terus apalagi yang kita lakukan kalau ibu-ibu beres-beres di rumah? Ngepel, ya, nyapu, nyupir, nyuci piring, nyuci baju, gitu ya. Itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Ada pahala enggak? Gede pahalanya. Sebanding dengan pahala jihadnya kaum laki-laki di jalan Allah. Pahala itu teh ibu. Nyese. Apa nyese itu? Nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nyapu, beres-beres. Itu pahala. Itu tugas pokok ibu dalam rumah tangga. Ya. Kalau bapak gimana? Sama bapak juga melihat istrinya umpah repot, dia bantu nyapu, biar dia bantu ngepel, dia bantu nyupir, dia bantu segala macam sehingga apa menyenangkan istrinya. Berpahala apa tidak? Berpahala. Ya. Terus isi kebaikan. Isi waktu dengan kebaikan, ya. Itu orang-orang yang akan lebih banyak pahala kebaikannya daripada dosa. Adapun kalau orang pas bangun kesiangan, ya, pas bangun langsung bikin kopi, ya, suruput-suruput, terus udud, nyurutu subuh-subuh, ya, terus bari natangga, ada tetangga yang sedang sama-sama moyan, ya, terus ngobrol. Apa isi obrolan? Menggibahi orang lain. Sudah dia tidak sholat subuh atau sholat subuhnya terlambat, tidak ke masjid, itu dosa besar, ya. Sudah lagi udud, surutu subuh-subuh tadi, ya. Itu jangan dianggap dosa kecil, dosa besar, ya keji, ya mungkar. Terus ngobrol dengan tetangga isinya gibah dan fitnah, menjelekkan oleh orang lain, itu juga dosa besar. Terus ternyata sehari-harinya lebih banyak dosa daripada ibadah. Lebih banyak mana? Pahala apa dosa? Dosanya lebih banyak. Ditimbang tuh, tidak sebanding. pahala nama satu ons, ayo dosa nama 10 ton, umpamanya. Tersaimbang atau yang kayak begitu tuh neraka terlebih dahulu ya. Berapa lama di neraka sebanding dengan banyaknya dosa yang tersisa? Makin banyak dosa yang tersisa makin lama, makin sedikit dosa yang tersisa makin sebentar. Akhirnya setelah lunas dosanya oleh azabnya, diambil dari neraka dimasukkan ke dalam surga. Oh, orang-orang yang sudah lama di surga menyebut mereka dengan sebutan al-jahannamiyin, mantan penghuni jahannam. Lumayan, mereka tidak kekal di neraka. Setelah beres, lunas oleh siksanya, dosanya terhapus oleh siksanya, dimasukkan ke dalam surga lalu abadi selama-lamanya. Jadi orang Islam ada yang ke neraka tapi tidak abadi di neraka. Adapun yang abadi di neraka adalah orang non-muslim. Apapun agamanya dan sebanyak apapun kebaikannya, itu neraka selama-lamanya tanpa pernah keluar. Lalu apa yang dialami oleh orang-orang di neraka? Neraka sendiri gemes kepada mereka dan berbicara. Neraka berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah lemparkan orang-orang ke dalam neraka, ya, Allah berfirman, hal min talati, apakah kamu sudah penuh? Neraka menjawab, hal min mazid, masih ada tambahan enggak? Lempar lagi ke dalam neraka. Sudah penuh? Belum, masih ada tambahan, lempar lagi. Sampai seluruh ahli neraka sudah habis, enggak ada lagi. Allah berfirman, kamu sudah penuh? Hal mim mazid, masih ada enggak tambahan? Enggak ada, habis. Lalu Allah memasukkan sebelah kakinya ke dalam neraka, lalu berkata, neraka cukup-cukup ya Allah. Ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya Allah menyatakan dalam surah Qaf, kata Allah, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami berbicara kepada api neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka menjawab, hal min mazid, masih ada enggak tambahan? Itu menunjukkan bahwa neraka berbicara. Siapa lawan bicaranya? Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Allah, ya. Kepada siapa lagi neraka berbicara? Nanti kita akan bahas di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Kepada Cepi di studio dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Silakan Cepi. Syukran Ustaz atas penjelasan tentang materi kajian di pagi hari ini. Dan kami sampaikan kepada para pendengar atau pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian pada pagi hari ini. Silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon langsung di nomor 0228662637 atau bisa melalui SMS atau pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, khotiman azani Allah wa iyyakum. Silakan yang akan bertanya melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Dudung, dikecilkan radionya. Pak Dudung dikecilkan. Ada feedback. Alhamdulillah, sawang sunnah. Ku bahasa Indonesia, Pak Dudung. Amin. Oh iya. Ya. Iya, Cepi bisa mendengar. Insya Allah, Ustaz. Iya. Pak Dudung bertanya, bagaimana hukumnya makanan atau minuman yang diberikan dari acara sehabis kematian, Ustaz? Bagaimana hukumnya jika Iya, diberi barakallahu acara? fiik. Ya, silakan. Pertanyaannya saya lebih generalkan, lebih umum, lebih bersifat umum. Ada acara-acara yang secara syar'i terlarang diadakan, apapun jenisnya. Ulang tahun atau acara-acara yang berbau syirik umpamanya. Contohnya yang berbau syirik umpamanya ada upacara ritual nyuguh, ritual melarungkan makanan kemana? Ke lautan dengan niat nyuguhan Nyi Roro Kidul. Namun di daerah Kaler, Nyi Roro Kaler. Syirik apa tidak? Syirik. Ya. Haram, tidak boleh dilakukan. Atau ada orang nyuguh ke berhala, ke pohon beringin yang sangat, sangat non bahasa Indonesia, yang angker. Nah, terus isinya apa? Isi sesungguhnya ada uang, ada kue bolu umpamanya ya, ada surutu, ada gula batu dan seterusnya. Ah, atau acara ritual-ritual yang tidak sampai kepada syirik, tapi hanya sampai kepada bid'ah atau maksiat, seperti ulang tahun umpamanya, itu kita tidak boleh merayakannya, melakukannya. Termasuk umpamanya tahun baru Masehi, tahun baru orang Kristen, ya. Makanya disebut dengan tahun Masehi. Masehi itu siapa? Kelahiran Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, ya. Itu tahun barunya orang-orang Nasrani. Terus diapakan? Dirayakan. Kebanyakan yang merayakannya di Indonesia orang orang Islam. Orang kafir ketawa saja, kami mah enggak perlu merayakan tahun baru. Sudah diwakili oleh kaum muslimin. Dosa apa tidak? Besar dosanya, ya. Mengagungkan satu waktu yang dianggap sakral oleh orang-orang kafir dan kita ikut memeriahkannya, meramaikannya. Terus ritual yang dilakukan oleh kaum muslimin di tahun baru juga ritualnya orang-orang Yahudi, orang Majusi, meniup apa? Meniup trompet, ya. Itu ritualnya orang-orang Majusi. Ketika mereka beribadah meniup trompet tanpa disadari oleh kita. Tapi kan kita niatnya bukan begitu. Niat yang baik tidak merubah hakikat sebuah perbuatan. Umpamanya perbuatannya buruk, niat sebaik apapun tetap saya tidak merubah haramnya perbuatan itu. Kita nyopet, mencuri, niatnya mau bangun masjid. Masjid umpamanya butuh uang. Bagus enggak niatnya? Bagus. Tapi caranya, nyopet, tetap aja dosa. Ditangkap oleh polisi. Kenapa kamu nyopet? Pak polisi, saya jihad ini membangun masjid. Makanya enggak punya uang, tapi saya ingin nyumbang. Makanya nyopet. Dosa apa tidak nyopetnya? Tetap dosa. Berubah enggak menjadi ibadah karena dengan niat yang baik membangun masjid? Tetap tidak berubah, ya. Kata orang Sunda mah, cacakan niatnya bagus. Apa cacakan tanya? Walau padahal niatnya bagus, tapi bentuk perbuatannya buruk, tetap dianggap dosa. Apalagi kalau niatnya itu bukan sebuah niat yang bagus, seperti umpamanya malam tahun baruan, ya. Apapun niatnya, niatnya apa? Ah, saya mah senang-senang. Apalagi senang-senang, walaupun niatnya untuk ibadah kepada Allah juga. Caranya keliru, tetap itu dihitung dosa. Sudah pernah kita bahas bahwa niat yang baik tidak merubah perbuatan buruk menjadi baiknya. Tetap saja dosa, ya. Ada makanan di dalam acara itu. Umpama, yuk siapa yang ikut tahun baruan, saya siapkan umpama makanan. Nah, dan banyak lagi. Jadi intinya bagaimana hukum makanan yang berasal dari acara-acara yang terlarang secara syar'i. Apapun bentuk acaranya, ya. Iya, pertama hukum asal setiap makanan selama makanan itu halal secara zat, maka makanan itu halal dan boleh dimakan. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu pada asalnya boleh, halal. Seluruh makanan pada asalnya halal, kecuali yang Allah haramkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kembali kepada hukum asal, yaitu halal. Nah, ada dalil-dalil yang mengharamkan, contoh daging babi tidak boleh, ya. Darah tidak boleh, bangkai tidak boleh, sesembelihan yang tidak disebut nama Allah juga tidak boleh. Itu dalam ayat 4. Dalam hadis disebutkan binatang-binatang yang bercakar, seperti harimau, seperti kucing dan yang sejenisnya. Haram tuh kucing banyak. Jangan disembelih. Kalau kelinci boleh, ya. Atau umpamanya binatang yang berparuh dan paruhnya sebagai senjata utama pembunuh mangsa. Seperti apa? Burung-burung elang, burung raja wali, burung garuda, burung yang memang seperti itu, maka itu juga termasuk haram, ya. Dan seterusnya itu ada dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun kalau makanan tersebut secara zat halal, maka boleh dimakan, kecuali kalau cara memperolehnya haram, maka jadi haram pula. Seperti contoh ikan-ikanan atau daging ayam, daging kambing halal secara zat, tapi cara memperolehnya haram, seperti mencuri, maka haram. Atau riba, renten, uangnya diberikan daging, maka haram. Diberikan sayur, sayur zatnya halal, tapi cara memperolehnya jadi haram, maka jadi haram. Disebut haram kasbi, yang tadi haram zati, ya. Maka Allah berfirman, Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula keuntungan dari sesuatu itu. Minuman keras haram, lalu kita jual, ada untungnya. Haram untungnya juga. Berjudi haram, kita main, menang, haram keuntungan dari berjudi. Berzina haram, ada orang berzina untuk uang. Setelah berzina dia dapat bayaran dari uang, baik laki ataupun perempuan. Kalau perempuan namanya apa? Pelacur. Kalau laki-laki namanya apa? Nugelo apa? Gigolo gitu, ya. Itu haram, maka hasil dari hal itu juga haram. Ya. Nah, adapun acara-acara yang terlarang, ada makanan di sana. Makanan tidak dianggap keuntungan dari acara itu. Kata orang Sunda, batik bukan. Ya. Maka tidak ada dalil Quran hadis yang mengharamkannya, maka halal. Bahkan hadis yang ada menunjukkan halalnya hal tersebut. Seperti Nabi SAW ketika di Mekah, kaum muslimin masih lemah, ya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik suka memberikan sesajian ke berhala-berhala mereka. Sesajian itu ada yang berupa uang, ada yang berupa makanan. Jelas itu untuk sebuah perbuatan syirik. Oleh Nabi SAW diambil makanannya, diambil uangnya. Beliau bagikan kepada para sahabat. Uangnya dipakai membantu sahabat untuk melunasi hutangnya kepada orang kafir. Ya, diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena makanan dan uang tersebut yang sudah disuguhkan, kata orang Sunda mah, tos dilapurkan ku orang-orang yang nyuguhnya. Apa dilapurkan? Tanya. Sudah diapakan? Sudah dilapurkan. Sudah dianggap dibuanglah. Tak bertuan. Maka yang tak bertuan seperti itu boleh diambil oleh kita. Ya, makanan diambil, dimakan, dibagikan. Uangnya diambil, boleh dibelikan, boleh dibagikan. Dan dipakai membayar hutang. Dan itu menjadi dalil tentang halalnya makanan yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i terlarang. Kita tidak boleh menghadiri acaranya. Tapi status makanan yang ada di sana halal. Kalau mereka mengadakan acara yang kita enggak hadir, tahu bahwa itu enggak boleh, kita enggak mau hadir. Untuk tidak menyinggung orang yang mengundangnya, kita mohon maaf, saya tidak bisa hadir karena agama saya melarang saya. Bukan tidak menghargai Anda. Anda terhormat dalam pandangan saya. Tapi maaf, saya tidak bisa hadir. Tapi kemudian dia datang ngirim. Ngirim apa? Makanan. Gimana? Ambil. Gak masalah. Itu statusnya halal. Sebagaimana kehalalan makanan dan uang yang disuguhkan oleh orang-orang musyrik ke berhala mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambil, dimakan, uangnya dibagikan. Ya, itu kalau makanannya dikirim ke kita atau kita umpamanya sedang duduk tiba-tiba ada orang bagi-bagi makanan. Ini dari apa? Dari acara yang haram. Gak masalah. Selama makanannya halal. Selama secara zat makanan itu adalah makanan yang halal. Bukan minuman keras, bukan daging babi, bukan darah dan seterusnya, maka boleh kita ambil dan boleh kita makan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya sudah cukup. Sampai di sini saja, insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.